Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tiada terkira kepada kita semua. Salah satu daripada nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yaitu dengan izin dan taufiknya kita diperkenankan untuk duduk bermajlis dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menuntut ilmu bagi setiap muslim adalah merupakan kewajiban. Menuntut ilmu syar'i bagi setiap muslim adalah sebuah keharusan. Tidak mungkin seorang muslim akan menjadi muslim yang baik dan berjalan di atas kebenaran manakala dirinya tidak membekali dengan ilmu syar'i sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin seorang muslim akan bisa beribadah secara baik dan benar manakala dirinya tidak membekali dengan pengetahuan, dengan ilmu yang terkait masalah ibadah itu sendiri. Dan tidak akan mungkin seorang muslim mampu memiliki akidah yang sahihah, akidah yang baik dan benar, tanpa diiringi dengan aktivitas dia bermajlis, duduk dalam rangka menggali ilmu agama. Oleh karena itulah seorang muslim wajib bagi dirinya dimanapun dia berada dan dalam kedudukan apapun, entah dia sebagai pelajar, entah dia sebagai pegawai, entah dia sebagai pedagang, apapun status dan kedudukan dia, maka menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang wajib bagi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka hendaklah engkau mengetahui. Maknanya bahwasanya diri kita diperintah untuk berilmu, diperintah untuk memiliki ilmu. Apa di antara ilmu yang harus kita pegang dan kita fahami secara baik dan benar? Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk membekali diri agar memiliki pemahaman yang benar terkait kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Dan tentu saja kita diperintahkan juga untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya, yang semua itu merupakan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang keperluan itu melebihi dari sekedar makan dan minum. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwasannya menuntut ilmu agama itu melebihi, harus melebihi daripada seseorang memenuhi kebutuhan hajat tubuhnya dalam hal makan dan minum. Kalau seseorang memenuhi kebutuhan tubuhnya makan dan minum sehari, misalnya satu kali minimalnya makan, atau dua kali, atau menurut tradisi Indonesia tiga kali, maka kebutuhan seseorang terhadap ilmu, terhadap agama, itu melebihi dari kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kenapa demikian? Karena setiap nafas kita, setiap aktivitas kita, tidak lepas dari urusan agama. Dari mulai kita bangun tidur, maka kita dibimbing di dalam agama. Seorang muslim ketika bangun tidur dibimbing untuk berdoa. Ketika dia berdoa, tentu tidak lepas doa tersebut dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai berdoa, dia bertolak dari tempat tidurnya menuju ke kamar kecil. Maka kaki mana yang harus didahulukan ketika dia masuk ke kamar kecil? Memasukkan kaki kiri terlebih dahulu itu pun tidak lepas dari bimbingan agama, tidak lepas dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu artinya masuk ke kamar mandi pun itu merupakan urusan agama, tidak bisa lepas dari urusan agama. Begitu juga ketika di dalam kamar mandi, apa yang harus diperbuat? Tidak lepas juga adab, tuntunan, etika yang diajarkan oleh agama pun ada. Tidak sebagaimana orang-orang jahil berada di dalam kamar mandi sambil bersenandung, sambil berdendang ria, dan seterusnya. Maka keberadaan seseorang di kamar mandi saja itu pun tidak lepas dari tuntunan agama. Di situ ada agama mengurus. Begitu juga selesai dari kebutuhan dia di kamar mandi, kaki mana yang harus dilangkahkan itu pun diurus oleh agama. Sampai akhirnya dia keluar rumah, bekerja, menuntut ilmu dan seterusnya, berdagang dan seterusnya, semuanya tidak lepas dari urusan agama. Maka kebutuhan seseorang, keperluan seseorang terhadap agama melebihi kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Disinilah pentingnya seseorang untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai dia berbuat, bertindak, berperilaku lepas dari tuntunan agama. Maka agama kita adalah agama yang syamil mutakamil, agama yang lengkap, dan paling lengkap, paling sempurna. Urusan apapun di dalam masalah kehidupan ini senantiasa diatur, ada bimbingannya dari agama kita. Maka berbahagialah seseorang yang kemudian Allah tumbuhkan kesadaran pada dirinya untuk mempelajari agama, sehingga kemudian tidak, dia tidak menjadi orang yang jahil, dia tidak menjadi orang yang tidak paham agama. Karena sesungguhnya hidup ini bukanlah hidup manusia, bukanlah seperti binatang, bukan seperti hewan ternak. Pagi bangun, keluar dari kandangnya mencari makan. Setelah mendapatkan makanan, kemudian pulang lagi ke kandangnya. Setelah itu, istirahat, tidur. Hidup manusia, hidup seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti binatang atau hewan ternak. Kalau hidup manusia seperti itu, bangun tidur, keluar rumah, cari makan. Bahasa manusia mencari rezeki kan begitu. Berusaha, bekerja. Selesai bekerja, pulang ke rumah, tidur. Kalau sekedar itu saja, ya, kambing pun bisa. Kan begitu? Kalau cuma sekitar itu, burung pun bisa. Hidup manusia tidak cukup dengan itu. Dia harus beribadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Yang dimaksud dengan illa liya'budun ay yuwahiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesakan Aku. Kecuali untuk beribadah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tugas manusia ketika dia hidup di dunia. Nah, kalau tidak ada, kalau hidup bukan tujuannya ibadah, hidup tujuannya bukan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam rangka untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangankan manusia, hewan pun bisa. Sebagaimana yang tadi digambarkan kehidupan hewan atau binatang ternak. Karena itu hidup kita harus berbeda dengan hidup yang dijalani oleh hewan. Hidup manusia harus diwarnai dengan penuh ibadah yang ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya. Sehingga ketika seseorang melandasi setiap aktivitasnya dengan ilmu, dengan dasar bimbingan ilmu syariat, maka aktivitas kegiatan yang dia tunaikan dinilai sebagai ibadah. Karena setiap aktivitas, setiap gerakan dia senantiasa didasari oleh ilmu, didasari niat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya ilmu din. Pentingnya kita memahami Islam. Islam yang seperti apa? Pertanyaannya kemudian seperti itu. Islam yang bagaimana yang harus kita pelajari? Karena banyak sekali manusia ataupun hamba-hamba Allah menawarkan seseorang untuk belajar agama. Tetapi ternyata setelah dikaji, dipelajari, difahami, bukan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bukan apa yang diajarkan bukan dari ajaran Islam sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah mengajarkan kepada para sahabatnya kecuali dalam rangka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk mengesakan Allah. Apabila seorang sahabat meminta, maka mintalah kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Dengan prinsip ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian tidak mengajarkan kepada para sahabat untuk kemudian mengkultus individukan seseorang. Apalagi kemudian untuk mengagung-agungkan tempat atau benda tertentu. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kemudian umatnya setelah itu justru mengajarkan kepada orang lain agar mengagung-agungkan tempat-tempat tertentu. Berbondong-bondonglah sebagian orang yang mengaku dirinya kaum muslimin untuk mendatangi kuburan-kuburan. Mereka menganggap kuburan ini adalah kuburan orang-orang soleh. Mereka menganggap bahwasanya kuburan ini adalah kuburan para wali, sehingga kemudian mereka datang berbondong-bondong untuk melakukan tabarruk, memohon keberkahan, atau dengan bahasa orang Solo, ngalap berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan yang demikian. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menghancurkan tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang keramat. Beliau menugaskan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala yang disebut oleh kalangan kaum muslimin sebagai berhala Uzza. Berhala ini berbentuk bangunan, berbentuk pohon, yang pohon ini senantiasa didatangi oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang Quraisy terdahulu yang musyrikin. Mereka mendatangi pohon ini dalam rangka untuk meminta-minta, karena diyakini pohon ini bisa berbicara. Maka ketika setelah terjadi Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Makkah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy ini. Akhirnya Khalid bin Walid mendatangi tempat tersebut dan menebang pohon itu. Beliau pun kembali melaporkan apa yang telah dilakukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tugas untuk menghancurkan berhala yang dikeramatkan itu sudah selesai. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan belum selesai. Kenapa demikian? Karena Khalid bin Walid hanya menebang pohon itu saja, sementara yang menunggu pohon tersebut, sang penunggu, istilahnya apa? Yang bau rekso. Yang bau rekso di situ belum dibunuh. Siapa yang bau rekso di situ? Yang menunggu pohon itu tidak lain adalah jin niyah, jin wanita. Inilah yang menyebabkan seakan-akan pohon tersebut bisa berbicara. Orang-orang Quraisy datang ke situ. Dianggapnya pohon ini memiliki kekeramatan karena ada suara dari balik pohon tersebut. Tapi ternyata itu adalah suara apa? Suara jin wanita yang menunggu pohon tersebut. Maka kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kembali lagi ke sana, dan ternyata jinnya masih ada di situ. Dikejar oleh Khalid bin Walid dan kemudian dibunuh jin tersebut. Khalid bin Walid pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan tugasnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini baru selesai tugas. Menghancurkan berhala yang dianggap oleh orang-orang Quraisy sebagai sesembahannya. Jadi orang menyembah pohon dari dulu sudah ada. Orang menyembah pohon sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengeramatkan pohon sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masih ada tidak? Hah? Masih ada tidak sekarang mengeramatkan pohon? Masih? Di mana coba? Pernah tahu tidak? Kalau Jumat jalan-jalan ke tengah lapangan, alun-alun, alun-alun kidul atau alun-alun utara, coba di situ. Nanti kalau Jumat pagi, di situ ada apa? Di bawah pohon itu ada apa coba? Hah? Ada sesaji. Artinya apa? Artinya masih ada orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah. Dalam bentuk apa? Penyembahan berhalanya itu. Berhalanya bukan patung, tetapi apa? Pohon. Inilah yang dinyatakan sebagai tradisi jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan kaum musyrikin menganggap bahwasannya pohon memiliki kekuatan. Pohon bisa mendatangkan bala bencana. Padahal bencana datang bukanlah karena seseorang tidak melakukan bentuk penyembahan kepada pohon. Maka dari sinilah kita melihat bahwasannya ketika sebahagian kaum muslimin mengaku dirinya kaum muslimin, mendakwahkan hal yang demikian, mengajak manusia untuk berbondong-bondong menyembah kepada selain Allah, mendatangi mereka, mendatangi kubur-kubur orang saleh. Kalau dulu seperti zamannya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, mereka melakukan penyembahan terhadap orang-orang saleh. Tetapi pada zaman sekarang, pada zaman sekarang yang disembah oleh mereka bukan hanya orang yang dianggap orang saleh, tapi orang apa? Orang toleh, orang yang bermaksiat pun dianggap sebagai orang yang bisa mendatangkan kesuksesan. Contohnya apa? Contohnya, ini kita termasuk tur. Dari mulai mana? Depan keraton, tur ke situ tadi pohon. Kita tur sekarang. Kemana? Ke Gemolong. Di Gemolong ada nama daerah yang namanya apa? Gunung. Gunung apa? Gunung apa? Hah? Ke? Kemukus. Ada kan? Gunung Kemukus. Di situ ada kuburan siapa? Yang dianggap oleh sebagian orang di situlah ada kuburan Pangeran Imam apa? Antum harus tanggap dengan lingkungan, karena kesyirikan ini ada di mana-mana. Kuburan Imam Samudro, iya. Imam Samudro ini siapa? Orang yang dibuang karena melakukan zina, kan begitu? Mati dan dikubur di situ. Katanya kalau benar. Tapi itulah yang ditanamkan, keyakinan itulah yang ditanamkan kepada masyarakat sekitar. Orang yang bermaksiat dikuburkan di situ, kemudian kuburnya didatangi. Ini bukan mendatangi orang saleh, kan begitu? Kalau pada zaman Nabi Nuh dulu mereka mendatangi kuburan orang-orang saleh, kalau pada zaman sekarang yang didatangi kuburan itu bukan hanya kuburan orang saleh. Yang bermaksiat pun di kuburannya orang yang maksiat dimintai, dijadikan sebagai apa? Aktivitas ritual untuk apa? Ngalap berkah. Dan yang dilakukan oleh orang-orang di situ, saya belum pernah ke situ, tapi saya membaca literatur. Ke situ cuma lewat saja karena kesasar. Pernah. Tapi tidak sampai melihat orang di situ melakukan peribadah. Tapi ada literatur yang banyak berbicara tentang Gunung Kemukus. Tidak hanya orang itu menyekutukan Allah dalam bentuk tabarruk, meminta-minta kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut, lebih daripada itu, agar hajat dia terkabulkan, agar keinginan dan cita-cita orang yang datang ke sana terkabulkan, usahanya sukses, bisnisnya lancar, karirnya meningkat, ujiannya lulus. Apa yang harus dilakukan di sana selain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Yang dilakukan di sana salah satu ritualnya harus melakukan apa? Perbuatan zina. Jadi di sana ya. Jadi di sana membungkus transaksi zina dengan kamuflase apa? Sebagai daerah apa? Wisata. Dibungkus lagi wisata ini dengan bahasa yang bagus, wisata rohani. Wah. Kan lebih asik ya. Kalau wisata rohani kan kelihatannya agamis. Padahal apa yang dilakukan di sana? ternyata mereka tidak hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bahkan mereka terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kabair, dosa-dosa besar. Kalau dulu orang-orang musyrikin Quraisy melakukan hanya apa? Perbuatan musyrik, menyekutukan Allah. Kalau zaman sekarang bukan hanya menyekutukan Allah, tapi ditambah lagi dengan apa? Kabair. Berzina. Luar biasa. Dosa syiriknya saja, kalau sampai dia meninggal dunia dan belum bertobat, Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ini ditambah dengan dosa apa lagi? Dosa kabair, melakukan perbuatan dosa-dosa yang paling besar, di antaranya adalah zina. Wa'iyadzubillah. Maka yang seperti inilah yang kemudian diajarkan masyarakat, diajak untuk berbondong-bondong melakukan bentuk-bentuk ziarah, dengan dibungkus ziarah ke makam para wali, dengan dibungkus ziarah wisata hati, ya kan? Ada wisata rohani, ada wisata hati, dan seterusnya. Yang intinya mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, mengusung, menghasung masyarakat untuk melakukan apa? Perbuatan syirik. Apakah ajaran agama yang seperti ini? Tidak. Yang kita pelajari, yang harus dan wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat, kemudian sahabat pun mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para tabi'in, kepada para murid-murid beliau, murid-murid para sahabat, yaitu tabi'in. Dan tabi'in memiliki murid lagi, diajarkan kepada orang-orang setelahnya. Inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan istilahnya tiga qurun, ya. Qurun mufaddalah, tiga qurun utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia qarni pada zamanku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu artinya pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Summa ladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu setelah para sahabat. Summa ladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah murid-murid para sahabat, yaitu setelah tabi'in. Siapa mereka? Yaitu tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti ajaran yang diajarkan oleh para tabi'in. Tiga kurun inilah yang disebut sebagai kurun yang utama, karena di sanalah Islam dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu lewat malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada para sahabat, dari para sahabat diajarkan kepada tabi'in, tabi'in diajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in diajarkan kepada a'immatus salaf, a'immatul mujtahidin, ya. Yang kemudian kita mengenal ada al-imam Malik, ada Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan seterusnya. Daripada a'imah ini kemudian Islam itu diajarkan lagi kepada para pengikut-pengikut mereka. Dari sanalah kita mendapatkan ilmu. Sehingga para pengikut mereka sampai kepada para ulama sekarang, para ulama yang konsisten, yang iltizam kepada apa yang diajarkan dari para a'imah terdahulu. Dari sanalah kita mendapatkan ilmu agama. Bukan ilmu agama yang kemudian ilmu nampaknya itu seperti dari agama, padahal itu bukan. Bukan dari agama. Bukan dari sumbernya yang asli. Inilah yang disebut dengan manhaj talaqi. Artinya manhaj talaqi yaitu standarisasi kita di dalam memahami agama. Sehingga dengan demikian kita bisa merunut dari mana kita mendapatkan ilmu din tersebut. Karena sesungguhnya banyak orang menganggap itu kesannya dari agama, padahal bukan dari agama, bukan agama, tidak mengajarkan. Contohnya apa? Contohnya perayaan Maulid. Dari agama kah? Kita menelusuri, adakah hadisnya? Adakah ayatnya? Adakah kemudian para sahabat yang melakukan seperti itu? Adakah para tabi'in yang melakukannya? Adakah para tabi'ut tabi'in yang melakukannya? Tidak ada. Tetapi karena bahasanya dari bahasa Arab, Maulud atau Maulid, iya kan? Bahasa Arab bukan? Bahasa Arab bukan? Kesannya itu dari A, dari Is, dari Islam. Karena dibungkus dengan bahasa agama. Apalagi yang menyelenggarakannya orang-orang tidak hanya berpakaian biasa, berjubah, berjenggot juga, pakai imamah, ya, pakai sorban. Iya kan? Iya tidak? Tapi kalau kita telusuri, dari mana sebenarnya ajaran Maulid yang itu adalah kesannya dari agama? Dan orang masyarakat sebagian kaum muslimin menyangka itu adalah ajaran agama. Dengan dibumbui bahwasannya menyelenggarakan Maulid adalah bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyelenggarakan Maulid adalah orang-orang yang dia adalah mahabbatur rasul, orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, keadaan yang seperti itu dibungkus sedemikian rupa. Dibungkus sedemikian rupa sehingga itu kesannya dari agama. Padahal apa? Rasulullah tidak mengajarkan. Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain juga tidak mengamalkan. Para tabi'in juga tidak mengamalkan. Nah, lantas dari mana? Ternyata di sisi lain ada dari kalangan agama lain yang apa? Yang menyelenggarakan juga Maulid. Iya. Betul tidak? Setiap tanggal 25 Desember katanya ada Maulid. Betul tidak? Hah? Kalau manggut-manggut membetulkan berarti. Membenarkan. Benar tidak? Benar tidak? 25 Desember itu dirayakan sebagai peringatan Maulid. Betul tidak? Ya tidak? Hah? Jangan ragu menjawab. Perayaan apa itu? Perayaan apa? Tanggal 25 Desember. Hah? Natal. Natal itu bahasa Arabnya apa? Belajar geografi? Ada angka mortalitas, ada angka natalitas. Mortalitas apa? Hah? Kematian. Natalitas? Kelahiran. Bahasa Arabnya kelahiran apa? Maulid. Iya. Diperingati. Man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Man tashabbaha, barang siapa yang menyerupai biqaumin terhadap satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka dia termasuk kaum tersebut. Kesannya itu dari Islam, padahal bukan dari Islam. Kenapa orang kemudian menyangka itu seakan-akan dari Islam? Karena dibungkus dengan bahasa agama. Dibungkus dengan bahasa agama sehingga kesannya berasal dari ajaran Islam. Maka bukan Islam yang seperti itulah yang harus dipelajari oleh seorang Muslim, tetapi Islam yang benar-benar, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu, dan hendaklah kalian berpegang teguh, bihablillah, kepada tali Allah yaitu Al-Quran. Yaitu berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Islam, yang berlandaskan kepada Al-Quran was sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Karena bisa saja orang mengatakan, mari kita kembali kepada Al-Quran was sunnah. Tapi dengan pemahaman siapa? Ya. Anggota JIL, jaringan Islam liberal pun mengatakan dia kembali kepada Al-Quran was sunnah. Tetapi ternyata pemahamannya apa? Anggota JIL ini, pemahamannya apa? Pemahaman memahami Al-Qur'annya berdasarkan ra'yu, pikirannya sendiri. Apa diantaranya? Diantaranya masalah hukum waris. Tidak adil hukum waris. Laki-laki dapat satu, sementara perempuan dapat setengahnya. Padahal di Solo, wanita bekerja. Nah, masa wanita yang bekerja diberi setengahnya? Ini namanya tidak adil. Ya tidak? Kan ada tuh, kalau bangunan kan biasanya wanita-wanita yang bekerja. Itu sempat kemudian dibungkus sedemikian rupa dengan bahasa-bahasa yang keren, bahasa-bahasa orang kampus. Rekonstruksi ajaran Islam. Kalau sudah ada kata re, berarti apa? Kembali mengkonstruksi, menyusun ulang ajaran Islam. Bayangkan, ajaran Islam disusun ulang. Apa yang disusun ulang ternyata? Di antaranya masalah hukum waris. Karena tidak adil, perempuan kok dapat setengahnya dari laki-laki. Dapat seperdua dari laki-laki. Tidak adil. Kesannya ini adalah dari agama. Kalau ditanya apa dasarnya? Dasarnya Al-Quran. Dasarnya hadis. I'diluhu aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena sesungguhnya bersikap adil itu mendekati takwa. Nah, kalau hukum warisnya seperti ini tidak adil, berarti tidak mendekati takwa. Wah, dalilnya Al-Qur'an juga. Kalau kita tidak membekali diri dengan agama, diberi dalil-dalil yang menyesatkan, oh betul dari Al-Qur'an, oh betul dari Al-Qur'an. Padahal ini tidak benar pendalilannya. Ini diantara yang pernah tercuat di dalam belantara pemikiran yang dikatakan pemikiran para pemikir. Jadi Islam itu dipikirkan oleh dia, sehingga ada istilah rekonstruksi ajaran Islam, ya, mengkonstruksi ulang terhadap syariat Islam. Ini yang berbahaya. Jangan dikira jaringan Islam liberal itu tidak merujuk kepada Al-Quran. Mereka justru merujuk kepada Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran yang seperti apa yang difahami? Yaitu Al-Quran yang sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh. Siapa itu Salafus Soleh? Yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Ini adalah ajaran agama yang kita harus ambil, yang harus kita fahami dengan sebaik-baiknya. Bukan ajaran agama yang berdasarkan ro'yu, pemikiran manusia. Apa contohnya yang pemikiran manusia? Seperti tadi, rekonstruksi ajaran Islam. Itu diantaranya. Oleh karena itulah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya, yaitu Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman Salafus Shalih. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan diantara sebab perpecahan, diantara sebab berpecah belah adalah karena itu tadi, memahami agama tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah azza wa jal wa sam'u wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, usikum bitaqwallah." Hendaklah kalian, aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan hendaklah taat serta mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, meskipun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak Habasyi. Budak Habasyi, ya, Habasyi yaitu orang Ethiopia. Statusnya budak. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang di antara kalian hidup lama, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang banyak. Akan mendapatkan perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wasunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyidin, yang mendapatkan bimbingan Al-Mahdiyin dan mendapatkan petunjuk. Sunnahnya khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Tamassaku biha, hendaklah kalian pegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. dan sunnah khulafa'ur rasidin al-mahdiyin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah oleh gigi-gigi geraham kalian. Artinya ini adalah kiasan, maknanya pegang teguh sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru itu adalah perkara-perkara yang itu sebenarnya bukan dari ajaran agama, tetapi disandarkan kepada agama. Dinisbahkan seakan-akan itu berasal dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu akan menjurus kepada siksa api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah itu sendiri. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, pembahasan kita adalah terkait masalah al-firqatun najiyah. Apa itu al-firqatun najiyah? Al-firqatun najiyah terdiri dari dua kata, yaitu al-firqah dan an-najiyah. Al-firqah artinya golongan atau kelompok. An-najiyah merupakan sifat kepada firqah ini tadi, kepada al-firqah. An-najiyah artinya yang selamat. Al-firqatun najiyah artinya kelompok atau golongan yang selamat. Apa penjelasan dari al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat ini? Kata para ulama, kenapa kelompok ini dikatakan kelompok yang selamat? Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah, disebut al-firqatun najiyah karena dia selamat saat di dunia. Apa bentuk selamat ketika di dunia? Bentuk keselamatan kelompok ini ketika di dunia, bentuk keselamatannya bahwasanya kelompok ini adalah selamat karena dia selamat dalam mengamalkan agama, selamat dari bid'ah, selamat dari pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelompok ini dikatakan an-najiyah, selamat. Agama, ajaran agama yang dibawa oleh kelompok ini bersih dari segala macam perbuatan bid'ah. Sehingga dikatakan al-firqatun najiyah, dia selamat dari pemahaman yang sesat. Dia selamat dari pemahaman yang salah. Dia selamat dari bentuk amal yang tidak benar. Itu ketika dia di dunia. Sehingga ajaran agamanya terpelihara. Dia beramal sesuai dengan dalil. Dia berbuat, dia berbicara sesuai dengan tuntunan. Ini qala Allah, firman Allah. Ini qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan pemahaman yang benar dari ayat ataupun hadis. Maka dikatakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ketika di akhirat nanti, mereka dikatakan kelompok al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari siksa api neraka. Maka dikatakan al-firqatun najiyah. Selamat pemahaman agamanya, selamat ketika di akhirat nanti kalau dia tidak mendapatkan siksa api neraka. Kenapa demikian? Kenapa dia selamat dari siksa api neraka? Karena dia selama di dunia senantiasa memurnikan tauhid, memerangi kesyirikan. Karena dia senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerangi bid'ah. Karena dia senantiasa memerangi segala bentuk khurafat, taklid yang dia amalkan adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis tadi, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka inilah yang dikatakan sebagai al-firqatun najiyah. Paham di sini maksud dari kalimat al-firqatun najiyah? Di dunia dia selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Di akhirat nanti dia selamat. Selamat dari siksa api neraka. Inilah al-firqatun najiyah. Kemudian apa cara pandang al-firqatun najiyah? Cara pandang al-firqatun najiyah sebagaimana makalah yang terlampir. Karena waktu yang terbatas mungkin agak cepat sedikit. Cara pandang yang pertama adalah hiyallati tartazimu minhaj ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaju ashabi min ba'dih wa huwa al-Qur'an wa huwa al-Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulih. Firqatun najiyah itu iltizam, konsisten. Mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semasa beliau hidup. Dan mengikuti cara pandang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau wafat. Makanya tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasunnah wasunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh kepada sunnah khulafa, yaitu para khalifah yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Maka di sini dikatakan wa minhaju ashabi min ba'di, berpegang teguh kepada cara pandang, way of life, para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka dikatakan ijma sahabat adalah menjadi dalil. Ijma artinya kesepakatan para sahabat, karena tidak mungkin para sahabat yang bersepakat untuk melakukan kemaksiatan, tidak mungkin. Manakala para sahabat telah melakukan ijma, kesepakatan, maka kesepakatan itu pasti kesepakatan yang baik, yang sesuai dengan tuntunan agama. Apa manhajnya? Manhaj daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yaitu Al-Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulih, yaitu Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an tersebut kepada Rasul-Nya. Maka kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوْهَى. Kenapa kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rekomendasi, telah memberikan tazkiyah, telah memberikan satu bentuk perintah, memberikan penjelasan kenapa seorang muslim harus mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara berdasar hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yantiqu, dia berbicara 'anil hawa, berdasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasar atas tuntunan, bimbingan wahyu. Artinya dibimbing langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasul bagi kalian. Apa itu? Uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam maka pantas dijadikan figur karena Allah memerintahkan kita. Allah telah memberikan rekomendasi bahwasannya yang pantas untuk ditiru, yang ada uswah hasanah di sana, siapa? Rasulullah. Kaum muslimin sekarang kan tidak demikian. Sebahagian mereka mengaku sebagai umat Islam, tetapi figur contoh mereka siapa? Siapa yang jadi figurnya? Siapa yang jadi tokohnya? Ya, selebritis. Kan begitu? Selebritis yang jadi tokohnya. Kalau para sahabat lupa nama-namanya, ya. Tapi kalau selebritis, hafal gopal sudah. Iya. Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup beliau tidak dikenal. Tapi kalau perjalanan hidup seorang selebritis sampai dihafal, sampai hafal. Lahirnya tanggal berapa? Ya. Hobinya apapun dihafal. Kan begitu. Ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah hasanah. Lah selebritis, apalagi dia kufar, orang kafir, dijadikan sebagai rujukan. Dari mulai cara berpakaiannya, dari mulai cara berjalannya, dari mulai bentuk rambutnya, keliwirnya itu loh. Apalagi nanti ditiru. Kalau selebritisnya ngepang, ikut ngepang. Ya kan? Rambutnya dipangkas habis, pinggir sisi kiri dan kanannya pangkas habis. Tengahnya diberdirikan. Ya. Kayak murdok. Kan begitu. Seperti itu. Dan yang seperti itu dibanggakan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, karena selebritis yang dijadikan rujukan, akhirnya perilaku-perilaku yang maksiat pun ditiru. Ya. Begitu. Sehingga otomatis karena yang dicari selebritis, bahan bacaan pun yang dicari yang sekiranya memuat selebritis juga. Kan begitu. Akhirnya bukan bahan bacaan bukan dicari yang baik-baik, yang mengandung nasihat, yang mengandung bimbingan. Bahan bacaan yang dicari, majalah yang dicari, tabloid yang dicari, apa? Yang sekiranya menceritakan tentang sisi-sisi kehidupan selebritis itu sendiri. Ini pengaruh. Pengaruh dari gaya hidup akhirnya bahan bacaan pun terpengaruh itu. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah manhaj. Manhaj yang pertama, cara pandang kita di dalam berislam, hendaklah mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah aku tinggalkan dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat. Setelah berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Apa dua perkara itu? Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulih hina tanaza'u wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Al-ayah surat An-Nisa ayat ke-59. Firqatun Najiyah, cara pandang Firqatun Najiyah mengembalikan setiap masalah ila kalamillahi wa rasulih. Mengembalikan setiap urusan itu kepada kalamullah. Firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Firqatun Najiyah atau kelompok tersebut tanazuk, yaitu berselisih, berbeda pendapat dalam amalan, maka ketika seorang muslim berbeda pendapat, maka perbedaan pendapat itu dikembalikan. Apakah ada tuntunannya di dalam Al-Quran? Apakah ada tuntunannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih? Bukan katanya, ini kan pendapat saya. Bukannya begitu. Ini kan pendapat saya. Terserah kamu. Pendapat saya seperti ini. Sebentar, pendapat Anda itu sesuai tidak dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Bukan kemudian mengedepankan ini pendapatku. Yang demikian tidak sesuai dengan kelompok yang selamat. Lah kalau masing-masing berpegang kepada pendapatnya, setiap kepala tentu memiliki pendapat. Nah kalau setiap kepala memiliki pendapat, bagaimana jadinya umat ini? Masing-masing akan berjalan dengan pikirannya sendiri. Kalau sudah berjalan dengan pikirannya sendiri, berarti akan terjadi tafarruq, perpecahan di kalangan umat. Kalau sudah terjadi perpecahan, maka hilang kekuatan. Umat tidak lagi memiliki kekuatan. Maka kembalikan setiap masalah kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada pendapat manusia. Karena pendapat manusia itu nisbi. Pendapat manusia itu tidak memiliki ketetapan. Sekarang mungkin teori ini berlaku, besok lusa teorinya dibantah. Itulah pemikiran manusia. Yang ketiga, firqatun najiyah, yaitu tidak mendahulukan pernyataan seseorang atas kalamullah dan rasulnya. Tidak mendahulukan pendapat manusia ataupun perkataan manusia, pernyataan manusia didahulukan daripada firman Allah dan rasulnya. Jadi kalau ada pernyataan manusia yang kemudian menyelisihi kalamullah, tinggalkan. Tinggalkan. Contohnya apa? Contohnya anak-anak muda beralasan untuk memasuki jenjang pernikahan harus pasangan satu dengan lainnya harus mengenal. Ya kan? Dalam batas saling mengenal, dalam batas tertentu bisa dibenarkan. Tetapi kemudian ada kelanjutannya. Oleh karena itu, nah ini, maka sebelum memasuki pernikahan harus berhubungan dulu. Apa itu hubungannya? Ya pacaran. Tapi pacarannya tidak sebagaimana yang orang-orang umum, tapi pacaran yang islami. Wah ini sudah dibungkus dengan kata-kata islami. Kalau sudah dibungkus ini kesannya pacaran itu legal, halal. Karena besok lagi nanti ada khomer islami. Nah kalau sudah sesuatu yang memang jelas tidak ada tuntunannya, kemudian dibungkus dengan bahasa islami, kesannya kan legal. Ini yang berbahaya. Akhirnya muda-mudi boleh berhubungan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ta'aruf. Wah, bahasanya bahasa Arab semua ini. Ta'aruf islami kan? Karena islami bahasanya bahasa Arab. Ta'aruf, saling mengenal. Kenalan. Ketika sudah dibungkus dalam bahasa-bahasa, idiom-idiom yang kelihatannya itu dari Islam, mantap. Oh, jadi gak apa-apa ya sekarang berhubungan lawan jenis, laki dan perempuan. Padahal syaitan ini sudah menguntit terus nih syaitan ini. Awalnya kalau bertatap muka, berpandangan malu. Lama-kelamaan syaitan menundukkan hati kedua pasangan ini. Yang awalnya bertatapan muka saja malu. Setelah sekian hari berhubungan, jangankan bertatap muka, berduaan di tempat yang sepi sudah tidak punya rasa malu lagi. Ini khutuat, langkah-langkah syaitan untuk menggiring syabab, anak-anak muda, remaja-remaja dari kalangan kaum muslimin untuk kemudian tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Tetapi diawali dengan apa? Dengan bungkus yang sedemikian rapi, kesannya itu berasal dari ajaran Islam. Ini contoh. Contoh bagaimana pendapat manusia membungkus sesuatu itu tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa diikuti. Kenapa? Karena kalamullah, kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membimbing yang seperti itu. Bahkan sebaliknya, yang demikian ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka pendapat yang membolehkan pacaran islami harus ditinggalkan. Karena apa? Bertentangan dengan kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mungkin itu. Waktunya sangat pendek. Jadi yang di situ ada berapa? Beberapa poin. Insya Allah mungkin kita nanti akan terbahaskan pada kesempatan-kesempatan lainnya.